sayo, ay may mabarita nito. Dang tarbegea marang na didi ako. Ito na lagu. Marulah ku pikir tualah memandang naungmu. Lako sianada tarpai mai maam diharoromi Tona suaro marang na didi aho ito na lagu habe dumulako dan sasaraho nunga dio seho jati nam tabai mar sapata tuho ma Marsapata tuhoma.